بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كما قلنا أقوال لبعض أهل العلم المعاصرين، pernyataan-pernyataan sebagian ulama masa kini. Yang pertama, yaqulu Syekh Al-Muhaddis Abdullah As-Sa'ad hafizahullah. Syekh Al-Muhaddis Abdullah As-Sa'ad mengatakan, al-maqsudu anna al-qawl al-awwala huwa al-qawl as-sahih. Maksudnya bahwa pendapat yang pertama adalah pendapat yang benar, wa huwa, yaitu anna man asyraka billahi syirkan akbara annahu la yunzaru ila jahlihi aw ila ilmihi. Bahwa orang yang menyekutukan Allah dengan syirik akbar tidak perlu dilihat apa kebodohannya atau tahunya, apa dia orang yang jahil atau orang yang alim. Bal yuhkamu alaihi birriddati wal khuruji anil Islam. Akan tapi langsung diponis murtad dan keluar dari Islam. Wa hadzal ladzi dalla alaihi kitabullah azza wa jalla wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang ditunjukkan oleh kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fallahu azza wa jalla, di mana Allah azza wa jalla akhbara anna man da'a ghairahu wa sarafa syai'an min al-ibadati li ghairihi annahu asyraka billahi syirkan akbara. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwa orang yang menyeru selain Allah dan memalingkan satu macam ibadah kepada selainnya, maka dia itu telah menyekutukan Allah dengan syirik akbar. Wa syirkul akbaru akhbarallahu azza wa jalla annahu la yughfaru li sahibihi. Sedangkan syirik akbar, Allah telah mengabarkan bahwa Allah tidak mengampuni pelakunya. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya Allah tidak mengampuni dosa penyekutuan terhadapnya dan mengampuni dosa yang dibawa itu bagi orang yang Allah kehendaki. Juga Allah mengatakan, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa inna ma hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Nah, siapa menyeru di samping Allah Tuhan yang lain yang tidak ada dalil baginya, maka perhitungannya di sisi Allah sesungguhnya tidak akan beruntunglah orang-orang kafir. Itu di sini sebut orang kafir. Hadza wahidun, ini satu. Pokoknya ini satu dari kitabullah. Tsanian, yang kedua, anna rasula alaihi salatu wassalam qad hakama ala unasin asyraku billahi syirkal akbara walam yanzur ila jahlihim aw ilmihim. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memponis musyrik orang-orang yang menyekutukan Allah dengan syirik akbar, dan beliau tidak melihat apa, tidak menghiraukan apa mereka itu orang-orang yang jahil atau orang-orang yang mengetahui. Wa min dzalika, di antaranya, ma jaa fi sahihi muslimin, apa yang ada dalam Sahih Muslim min hadis Hammad an Sabitin an Anasin, dari hadis Hammad, dari Sabit, dari Anas, indama jaa Arabiyun ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, saat datang orang Arab Badui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan berkata orang Arab Badui itu, aina abi, di mana bapak saya yang meninggal zaman sebelum Rasulullah diutus di atas kemusyrikan. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, abaka finnar, bapamu di neraka. Fa indama adbara wa qad akhadha bi nafsihi nadahu, tatkala orang itu pergi, telah berpaling dan meninggalkan Rasulullah, maka Rasul memanggilnya. Wa qala lahu alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapakku dan bapamu di neraka. Fahuna ar-rasulu alaihi salatu wassalamu lam yastafsil. Di sini Rasulullah SAW tidak meminta perincian, tidak bertanya kepada orang yang bertanya itu, apa bapak kamu jahil atau alim? Dan itu namanya tidak istifsar. Wa tarkul istifsari fi maqamil ihtimali yunazzalu manzilatal umumi fil maqali. Sedangkan meninggalkan istifsar, meninggalkan bertanya tentang perincian pada posisi yang ada ihtimal, kan orang yang ditanya itu, yang mati itu kan ada ihtimal dia orang jahil atau alim kan? Nah, ini kan ihtimal. Nah, sedangkan Rasul tidak bertanya, tidak istifsal. Apa dia jahil atau alim? Padahal ada kemungkinan jahil atau alim. Maka peninggalan atau sikap meninggalkan istifsal itu diposisikan sebagai posisi umum. Gitu kan? Maksudnya, berarti orang yang jahil dan orang yang alim sama saja. وَمَنْ قَالَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ هَذَا خَاصٌ بِأُنَاسٍ بِأَعْيَانِهِمْ. Dan orang yang mengatakan dari kalangan ulama bahwa ini ya, khusus bagi orang-orang tertentu saja, orang tertentu, sipulan saja, فَعَلَيْهِ أَيَّأْتِيَ بِالدَّلِيلِ الَّذِي يُخَصِّصُ هَذَا الْحُكْمَ بِهَؤُلَاءِ النَّاسِ فَقَطْ. Maka dia wajib mendatangkan dalil yang mengkhususkan hukum ini bagi orang-orang tersebut saja. Ada orang, ini kan kaitan orang-orang Arab jahiliyah itu kan, yang meninggal sebelum datang Rasulullah. Nah, ada sebagian ulama mengatakan ini khusus buat Bapak Rasulullah saja, atau buat Ibu Rasul, atau buat orang yang ditanyakan oleh orang tersebut. Nah, ini adalah tidak punya dalil itu kan. Justru dalil bersama ulama yang menetapkan bahwa orang yang meninggal dunia di atas kemusyrikan walaupun Rasulullah SAW belum diutus, itu tetap mereka dipastikan apa di neraka. Karena sudah ada Rasul terdahulu. Itu dalam hadis dari Imam Ahmad, hadis sahih, hadis Banul Muntafiq, Rasulullah mengatakan la amrullah ma ataita alaihi min qabrin amirin wala qurasyin min musyrikin faqul arsalani ilaika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa ubasyiruka bima yasuuka tujarru ala wajhika wa batnika finnas. Demi Allah, kalau kamu melewati kuburan orang musyrik mana saja, baik orang Quraisy atau Amir, Banu Amir, maka katakanlah saya diutus oleh Muhammad kepadamu untuk memberikan kabar buruk kepadamu. Kamu digusur telungkup di atas wajah dan perut kamu dalam api neraka. Ini kaitan orang-orang musyrik jahiliyah itu kan. Itu hadis kan umum. Kamu lewati kuburan orang musyrik mana saja itu kan. فَالرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَدْ حَكَمَ عَلَى مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Bahwa Rasulullah SAW telah menghukumi orang yang menyekutukan Allah, hakama alaihi, Rasul memponisnya, bi'annahu huwa finnari khalidun fiha, wa dia di neraka lagi kekal di dalamnya. Afa'an Allah wa iyyakum min dzalika, semoga Allah melindungi kami dan kau dari hal itu. Fakadzalika aidan nahnu naqulu, maka begitu juga kami katakan, anna kulla insanin waqa'a fi syirkil akbari, bahwa setiap orang yang jatuh dalam syirik akbar, fahuwa khalidun finnari, maka dia kekal di neraka. Afanallah wa iyyakum min zalika. Ini dalil yang kedua. Kemudian wa min zalika aidan, dan di antara hal itu juga, ma sabata fi sahihi muslimin, apa yang ada dalam Sahih Muslim, indama arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yastaghfira li ummihi fanahahu azza wa jalla. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memintakan ampunan buat ibu beliau, maka Allah melarangnya. Padahal ibu beliau meninggal sebelum Rasulullah diutus. Li annaha matat ala syirki, karena ibu beliau meninggal di atas kemusyrikan. Kama naha Allahu azza wa jalla Ibrahim an yastaghfira li abihi, sebagaimana Allah azza wa jalla melarang Ibrahim memintakan ampunan buat ayahnya. Ini orang belum tahu Al-Qur'an, belum tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di atas kemusyrikan, para mengklaim mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, وَكَذَلِكَ أَيُضًا مَا سَبَتَ فِي الصَّحِيحِ, apa yang ada dalam hadis Sahih Bukhari, indama qalat Aisyah radhiyallahu anha, saat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, anna bin Jud'an kana yatasaddaqu kaza wa kaza, bahwa Abdullah bin Jud'an ini banyak bersedekah, banyak berbuat kebajikan ini dan itu. Kemudian Rasul mengatakan, faqala, Rasul berkata, lam yaqul fi yaumin rabbi firli khati'ati yaumiddin. Kata Rasulullah, ketika ditanya oleh Aisyah, apakah amalannya tersebut manfaat? Kata Rasul, tidak. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengatakan sekalipun, ya Allah ampuni dosa-dosa saya di hari pembalasan. فالرسول عليه الصلاة والسلام حكم على أناس بأعيانهم بأنهم في النار. Rasulullah SAW memponis orang-orang muayyan bahwa mereka itu di neraka. وَذَلِكَ بِسَبَبِ شِرْكِهِمْ, dan itu dengan sebab kemusyrikan mereka. وَلَمْ يَسْتَفْصِلْ, dan Rasul tidak menanyakan perincian. هَلْ هَؤُلَاءِ أُلَمَاءُ وَلَا جُهَالٌ, apakah mereka itu orang ulama, orang yang tahu atau yang tidak tahu. قَوْمَتْ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةُ أَمْ لَمْ تَقُمْ, apakah hujah sudah tegak atau belum. وَمَنْ قَالَ بِأَنَّ هَذَا خَاسٌ بِهَؤُلَاءِ النَّاسِ بِعَيَانِهِمْ فَعَلَيْهِ أَيَأْتِيَ بِالدَّلِيلِ, barang siapa yang mengatakan bahwa hadis-hadis ini khusus bagi orang-orang itu saja, ini hanya khusus buat Abdullah ibn Jud'an, khusus buat ibu Rasulullah, bapak Rasulullah, atau al-Muntafiq, maka dia wajib mendatangkan dalil. Wala dalila fi dzalika fi ma'lam, sedangkan tidak ada dalil dalam hal itu sepengetahuan saya. Itu yang dalil dari as-sunnah. Sekarang yang ketiga, al-amru as-sal itu anna ahla jahiliyati, bahwa orang-orang jahiliyah, qaddallatil adillatu minal kitabi wassunnati, al-kitab, dalil dari al-kitab dan as-sunnah telah menunjukkan, wa qadittafaqa ahlul ilmi ala dhalika, dan para ulama pun telah sepakat terhadap hal itu. Bi annahum murtadduna, bahwa mereka itu adalah orang-orang murtad. Wa annahum min ahlin nari, bahwa mereka itu calon penghuni neraka. Ahlul jahiliyati alladzina sabaqul bi'isata, orang-orang Arab jahiliyah yang datang sebelum pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wajhul istidlali bidzalika, sisi pengambilan dalil dengan hal itu, anna haula'i, bahwa orang-orang Arab jahiliyah itu, kanu ahla jahiliyatin wa annahum juhalun, mereka orang Arab jahiliyah, mereka bodoh juga. Wa ma'a dzalika Allahu azza wa jalla qad hakama bi kufrihim, namun demikian Allah azza wa jalla telah memponis kafir mereka. Kama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad hakama aidan bi kufrihim, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memponis kafir mereka. Wa ajma'a ala dzalika ahlul ilmi, dan para ulama pun telah sepakat atas kekafiran orang-orang musyrik Arab jahiliyah. Wa amma man ata minal mutaakhirin, dan adapun orang yang datang dari kalangan mutaakhirin, faqala, terus dia mengatakan, annan nasa alladzina sabaqul bi'sata annahum min ahli fatrati, bahwa orang-orang yang dat yang mendahului bi'sah, yang datang sebelum diutusnya Rasulullah, mereka itu tergolong ahlul fatrah. Fahadhal qawlu qawlun batilun wa huwa qawlun muhdatsun, mereka itu pendapat ini batil dan pendapat yang muhdats, maksudnya mereka orang yang mengatakan bahwa orang-orang yang ada sebelum Rasulullah diutus, mereka itu orang ahlul fatrah mahdhah, ya, karena memang mereka fatrah tapi bukan fatrah mahdhah itu kan. Nah, kalau orang yang mengatakan mereka itu orang ahlul fatrah mahdhah sehingga mereka tidak dipastikan masuk neraka itu kan, itu pendapat yang batil dan bid'ah itu, karena menyelisih Al-Qur'an dan nas itu kan, dan hadis. Waqad naqala al-ijma'u ala khilafihi. Dan ijma' telah menukil atas penyelisihan pendapat ini. Wa innama qala ba'du mutaakhirin kat-Subki. Hal itu hanya dikatakan oleh sebagian mutaakhirin seperti As-Subki, Tajuddin As-Subki, atau ba'du syuyukhi Suyuti, atau sebagian guru-gurunya Jaluddin As-Suyuti. Wa Suyuti, dan Suyuti sendiri, wa man ata ba'dahu, dan orang-orang yang datang setelah As-Suyuti, humul ladzina qalu bihadzal qawli. Mereka lah yang mengatakan pendapat ini. Maksudnya, orang-orang mutaakhirin ini, mereka menganggap bahwa orang-orang yang musyrik yang zaman Rasulullah sebelum diutus itu, mereka itu tidak dipastikan masuk neraka. Tapi mereka secara duniawi dihukumi musyrik, tapi nanti di akhirat mereka diuji. Gitu. Nanti ibu Rasulullah akan diuji. Gitu. Itu As-Suyuti punya tulisan dalam hal itu. Padahal As-Suyuti tahu hadis yang Sahih Muslim tahu. Gitu. Tapi karena ta'asub itu kan, kadang ta'asub membuat orang buta. Maka dalam ada kitab namanya Mu'tafad Abi Hanifah Fi Abawai Ar-Rasul. Keyakinan Abu Hanifah tentang ibu bapak Rasulullah. Di situ disebutkan seperti yang tadi utarakan, terus membantah pernyataan As-Suyuti yang apa menolak hadis itu, terus cari hadis-hadis yang enggak ada dasarnya untuk membenarkan oh, nantinya bapak dan ibu Rasulullah masuk surga. Makanya disebut pendapat yang batil. Jadi maksudnya orang yang mengatakan bahwa orang yang zaman jahiliyah sebelum Rasulullah diutus adalah orang ahlul fatwah mahdhah sehingga mereka tidak dipastikan masuk neraka tapi nanti diuji di hari kiamat, itu pendapat yang batil. Karena bertentangan dengan hadis. Walasaka anna hadzal qawla batilun. Tidak ragu lagi bahwa pendapat ini adalah batil. Bal zahabu ila akthar min dzalika, bahkan mereka berpendapat lebih dari itu, maksudnya terlalu jauh. Lebih jauh lagi mereka berpendapatnya bahwa anna Suyuti qala, yaitu bahwa As-Suyuti mengatakan innallaha azza wa jalla qad ahya waliday ar-rasuli fa amanu bihi, wa Allah telah menghidupkan bapak dan ibu Rasulullah di atas kuburannya itu. Dihidupkan lagi, terus iman kepada Rasulullah. Itu lebih jauh lagi, itu kan. Kalau yang tadi kan nanti mereka diuji di akhir kiamat. Kalau ini di dunia dihidupkan itu. Ma'anna Rasulullah SAW akhbaru annahum min ahli nar. Padahal Rasulullah telah mengabarkan bahwa mereka termasuk ahli neraka. Fa'akulu, maka saya katakan, inna ahlal jahiliyyati qad hakamallahu azza wa jalla bikufrihim wa kanu ahla jahiliyyatin wa kanu mu'minina billahi azza wa jalla rabban. Saya katakan bahwa orang-orang jahiliyah telah diponis kafir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal mereka ahli jahiliyah dan mereka beriman bahwa Allah itu Rabb, Allah Sang Pencipta. Illa annahum kanu yushrikuna bil uluhiyah. Akan tetapi mereka menyekutukan Allah dalam masalah uluhiyah. Wa dzalika li anna al hujjata qad qamat alaihim. Itu dikarenakan hujjah telah tegak atas mereka wa hum fi sulbi abihim Adam. Sedangkan mereka berada di sulbi bapa mereka Adam. Itu hujjah misaf. Kama qala ta'ala wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingat tatkala Tuhanmu mengambil dari bapak-bapak dari anak-anak Adam dari punggung mereka keturunan mereka dan Allah menjadikan mereka sebagai saksi atas diri mereka sendiri. Itu apa yang Allah ambil kesaksiannya? Alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian, pencipta kalian yang harus kalian ibadati, lagi kalian taati. Karena kalimat Rabb ya, Rabb sama ilah, itu seperti kalimat Islam dan iman. Kalau Rabb artinya adalah Al-Khaliq Al-Mudabbir, kalau ilah Al-Ma'bud Al-Muta. ketika disebutkan salah satunya sudah mencakup dua-duanya. Tapi alastu bi rabbikum, bukankah aku pencipta kalian yang harus kalian ibadati lagi kalian taati? Qalu bala syahidana. Mereka mengatakan, ya kami bersaksi. Ini sudah mengambil janji atas rububiyah dan uluhiyah. Walidzalika fil hadis sahih anna Allah azza wa jalla yaqulu fil hadis al-qudsi. Oleh sebab itu dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, Allah berfirman dalam hadis qudsi, yaqulu lil musyrik, Allah berkata kepada orang musyrik, dalam hadis yang panjang, ini potongannya, aradtu minka ahwan min dzalika, aradtu minka alla tusyrika bi syai'an wa anta fi sulbi abika Adam. Aku telah menginginkan darimu sesuatu yang lebih ringan dari itu. Aku menginginkan darimu untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun saat kamu berada di sulbi bapak kamu, Adam. Lengkapnya adalah yuqalu li ahwani ahlin nari azaban yaumal qiyamah, dikatakan kepada penghuni neraka yang paling ringan azabnya di hari kiamat. Ara'aita allaw kana laka ma'al ardi min syai'in akunta muftadiyan bihi. Bagaimana kalau seandainya kamu memiliki apa yang ada di muka bumi ini seluruhnya itu? Mau enggak kamu menebus diri kamu? Kata orang itu, mau. Terus Allah mengatakan, qad aradtu minka. Lanjutannya, aku telah menginginkan darimu sesuatu yang lebih ringan dari penebusan dengan bumi dan seisinya. Aku menginginkan saat kamu disuruh bapamu Adam untuk tidak berbuat syirik. Lanjutannya, fa'abaita illa asyirka. Namun kamu tidak mau kecuali berbuat syirik. Fallahu azza wa jalla khalaqa ibadahu hunafa'a. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan hamba-hambanya dalam keadaan hunafa, hanif. Ayy mu'minina bihi subhanahu wa ta'ala. Yaitu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis sahih Muslim, dalam hadis kursi juga Allah mengatakan, inni khalaqtu ibadi hunafa'a. Faja'atuhum syayatinu fajtalatum an dinihim wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum. Aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hunafa. Terus datang setan, terus menarik mereka dari din mereka dan mengharamkan bagi mereka apa yang telah aku halalkan. Faman asyraka bihi syirkal akbar, maka barang siapa menyekutukan Allah dengan syirik akbar, fahadha al-hujjatu qa'imatun alaihi, maka orang ini hujjah telah tegak atasnya, wahuwa fi sulbi abihi Adam, sedangkan dia berada di sulbi bapaknya Adam, fahuwa min ahlin nar, oleh sebab itu dia menjadi penghuni neraka. Afanallahu wa iyyakum min dzalika. Semoga Allah menjaga kami dan engkau dari hal itu. Fahadha huwal hukmul awwal. Ini kaitan dengan hukum pertama, anna man asyraka bihi azza wa jalla asyraka bihi syirkan akbar fahadza kafirun, bahwa barang siapa menyekutukan Allah dengan syirik akbar maka dia kafir. Afanallahu wa iyyakum, wa huwa khalidun finnar, dan dia kekal di neraka. Yalzamu min zalika al-khuludu finnar, maka mesti dari hal itu adalah kekal dalam api neraka. Afanallahu wa iyyakum min zalika. Ini penjelasan Syekh Abdullah As'ad. Kalau di sini sepertinya beliau berpendapat bahwa misak aja sudah menjadi cukup untuk apa? Untuk pengazaban. Tapi yang sahih bahwa misak, fitrah, alam semesta itu adalah menjadi hujjah perihal penyematan nama dan tentang batilnya berbuat syirik. Tapi kalau kaitan hujjah untuk pengazaban itu dengan pengutusan Rasul dan orang-orang yang telah mendengar ada Rasul, seperti orang-orang Arab jahiliyah, mereka telah mendengar adanya Nabi Ibrahim, itu sudah menjadi hujjah bagi mereka. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alaihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdih, wa syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.